Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Rabbul Izzati, Allah yang menguasai segala sesuatu, Raja yang sesungguhnya, penguasa langit dan bumi, penguasa seluruh kehidupan, pemilik semua yang ada di sekitar kita. Allah yang memberikan rezeki tiap menit, tiap detik kepada kita. Allah yang melimpahkan rahmat kepada orang-orang beriman. Allah yang mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik kemarin, sekarang maupun esok hari. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi presentasi dari seri dakwah ila Allah, the Islamic Shadow Presentation. Insya Allah kita lanjutkan pada presentasi tentang Yaumil Akhir, masih di bab permulaan, yaitu tentang alam barzah. Ya, alam barzah. Namun sebelum masuk ke alam barzah, kita didahului dengan kematian, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Sekali lagi bahwa untuk menekankan presentasi kami sebelumnya bahwa poin yang paling penting yang akan menjadi pertanyaan begitu seseorang di dalam kubur itu ada tiga, ya. Yang pertama adalah man rabbuka, ya. Siapa Tuhan kamu? Nah, kenapa? Ini adalah furqan, pembeda, ya. Ya. Pembeda sama dengan nanti di hari akhir di padang mahsyar, ya. Ketika seluruh manusia, jin, malaikat, ya, semua makhluk dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, ya. Semuanya, ya, dari awal sampai akhir, ya. Semua makhluk dikumpulkan Allah. Maka untuk manusia, ya, untuk manusia dan jin itu diklasifikasikan berdasarkan siapa Tuhan yang mereka sembah, siapa Tuhan yang dipuja, yang diharapkan, yang dimintai pertolongan, yang dijadikan sebagai tempat untuk loyalitas, ketaatan, kepatuhan, ketundukan, ya, penghambaan. Nah, jadi man rabbuka itu pertanyaan pertama dari semua, dari kepada seluruh manusia, ya. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu, ya. Maka jawaban yang benar adalah Allah, ya. Allah yang Maha Esa, Allah yang tidak membutuhkan sekutu siapapun, Allah yang berdiri sendiri, Allah yang Maha Esa, yang Maha Suci, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Kemudian poin kedua adalah madinuka, ya. Apa agama kamu? Ya. Din di sini adalah jalan hidup, ya. Jalan hidup, ya. Keyakinan, kemudian ideologi, ya. Sesuatu yang menjadi pegangan hidup dia. Itu adalah din. Yang kemudian dia hidup berdasarkan pegangan hidup itu. Itu namanya din, ya, jalan hidup. Nah, yang benar adalah Islam. Ya, Islam. Karena apa? Karena Islam adalah agama para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul agamanya Islam, ya. Syariatnya berbeda-beda, ya. Masing-masing rasul punya syariat berbeda-beda. Nah, kita yang hidup sekarang ini adalah mengikuti syariat, aturan, ya, yang diajarkan oleh nabi dan rasul terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukti-bukti kebenaran tentang itu ada semuanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, ya kan? Silahkan dibaca, silahkan dipelajari, dianalisa. Kemudian terkait dengan poin yang ketiga adalah siapa orang ini? Orang ini adalah Muhammad. Nah, gitu. Apakah Anda mengenal Muhammad? Ya, gitu. Maka kalau mengenal, maka dijadikan sebagai, dia adalah sebagai Nabi dan Rasul, ya. Maka dijadikan sebagai nabi dan rasul maksudnya adalah sebagai contoh hidup, ya. Contoh hidup, contoh di dalam menjalani hidup ini sehari-hari secara praktek, secara implementasi, ya Allah Akbar. Al-Quran, ayat-ayat Allah, wahyu Allah, untuk implementasinya, ya implementasinya sehari-hari kita mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir, ya, ya beliau sudah wafat 14 abad lampau, tapi warisan beliau, ya, yaitu sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis sahih beliau masih bisa kita jumpai sampai sekarang dan insya Allah sampai hari kiamat. Insya Allah. Ini adalah pegangan hidup kita dan kita bisa hidup mengikuti cara hidup Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas. Nah, kita akan menyampaikan tentang situasi, ya. Situasi, kondisi, ya. Penyesalan yang akan dialami oleh orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir, orang-orang ingkar kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pada saat kematian, ya, pada saat kematian, maka orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak beriman dengan benar sesuai dengan yang di apa yang disyariatkan oleh Islam, maka dia akan mengalami penyesalan yang luar biasa, ya, akan mengalami penyesalan yang luar biasa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 22, mulai ayat 22. Nah, ini sekali lagi saya tekankan kepada saudaraku semuanya, ya, dimanapun Anda berada, bahwa Al-Qur'an adalah kitab otentik, kitab suci otentik, kumpulan wahyu, ya, satu-satunya kitab suci yang masih otentik, yang orisinal, yang benar, ya, semua isinya benar. 6666 ayat, ya. Ya. 114 surat itu semuanya benar, ya. Ya, benar al-haq, ya. Karena dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya. Dan ini sampai sekarang terpelihara karena apa? Karena itu sebagai pedoman hidup manusia. Maka itu sampai sekarang masih terpelihara dan kita tinggal merefer. Kita tinggal menjadikan sebagai panduan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 22, mulai 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yarawnal malaikata la busra yauma idlil mujrimin wa yaquluna hijram mahjura, ya. Maka pada hari itu mereka melihat malaikat, ya, yaitu ketika mereka dihadapkan kepada kematian, ya, la busra yauma idlil mujrimin. Maka tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, ya. Berdosa di sini esensinya adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, ya. Orang-orang yang banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia kafir, otomatis dia, ya, hidupnya adalah totalitas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah, tidak bersyukur kepada Allah dengan benar. Kemudian wa yaquluna hijram mahjura. Dan mereka berkata hijram mahjura. Hijram mahjura ini adalah suatu ungkapan, ya. Suatu ungkapan semoga bahaya ini dihindarkan. Artinya apa? Itu adalah suatu ungkapan yang jangan sampai ketemu, jangan sampai terjadi, jangan sampai itu kita alami, dialami maksudnya. Nah, itu adalah hijram mahjura. Nah, kemudian ayat berikutnya wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya. Maka nanti di yaumil hisab, ya. Jadi setelah kematian, kemudian masuk alam kubur, ya, sekian lama, kemudian setelah kiamat, ya, hancurnya jagat raya isinya ini, kemudian Allah bangkitkan semua manusia di padang mahsyar, kemudian dikumpulkan di sana, dan kemudian mulai dilakukan yaumil hisab, yaumil mizan, hari perhitungan. Maka wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Maka dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu faja'annahu haba'am mansura. Dan kami lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan, ya. Haba'am mansura adalah debu yang berterbangan, artinya sesuatu yang tidak berguna sama sekali, ya. Ibarat sebuah debu, ya, yang berterbangan diterpa angin, ya kan, tidak ada gunanya, ya. Ya. Dikira banyak, ya, tapi begitu sudah diterpa oleh angin, kemudian hilang, ya, entah kemana. Ya. Itulah amal-amal orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Maka nanti di hari kiamat, al-mulku yauma yatilil haqqu lirrahman, wa kana yauman 'alal kafirin 'asira. Surat Al-Furqan 26, ya. Wa yauma ya'adzuz-zalimu 'ala yadihi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da ijaani. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Kemudian waqala rasul, ya Rabbi inna qawmi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Surat Al-Furqan surat ke-25 20 ayat 26 sampai 20 sampai 30. Al-mulku yauma idzil haqqu lirrahman. Maka pada hari itu seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan, ya, otoritas kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah yang Maha Rahman, ya. Wa kana yauman 'alal kafirin 'asira. Wa kana sungguh pada hari itu nanti, ya, hari itu nanti bagi orang-orang kafir merupakan hari yang sangat susah, hari yang sangat sulit, ya, sangat berat, ya. Itu 'asira, ya, sangat susah, ya. Malapetaka besar sekali. Kenapa? Karena tidak ada tempat untuk berlindung, tidak ada tempat untuk meminta pertolongan, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri lagi, ya. Kemudian wa yauma ya'adz-zalimu 'ala yadayya yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari itu ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama dengan Rasul, ya, dengan Rasul. Nah, jadi ya laitani takhatta, ya, ya, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila, ya. Seandainya dulu di dunia kami hidup sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan jalan hidup yang ditempuh oleh Rasulullah, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi mereka tidak mengikuti jalan hidup Nabi Rasul. Kenapa? Karena mereka mengikuti jalan hidup yang lainnya. Siapa itu? Yaitu Togut. Togut adalah segala sesuatu yang mendominasi hatinya. Itu apa? Ya, yaitu menuruti hawa nafsunya. Ya. Jalan hidupnya adalah bagaimana supaya hidup di dunia ini hidup sukses. Sukses dalam kondisi, dalam arti kata materialistik. Dalam arti kata, ya, duniawi. Dalam arti kata jabatan, pangkat, kedudukan, harta, kekuasaan, ya, duniawi semuanya. Nah, maka jalan hidup mereka itu adalah keduniawi, maka mereka tidak mengikuti jalan hidup para rasul. Sementara para rasul, jalan hidupnya adalah mengajak manusia untuk menuju akhirat, untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin di dunia ini untuk perbekalan di akhirat. Karena di akhirat adalah perjalanan hidup yang panjang sekali, gitu. Maka di dunia ini adalah tempat untuk mengambil perbekalan, untuk mempersiapkan diri, membekali diri dengan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk perjalanan panjang, ya, di akhirat nanti, supaya kita diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita selamat dari neraka jahanam. Kemudian ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, ya. Dan wahai celaka aku sekiranya dulu aku, ya, tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Nah, fulan ini adalah seseorang yang sangat dekat dengan dia dan menjerumuskan dia ke dalam kesesatan, ya. Teman itu bisa bosnya, atasannya, bisa orang tuanya, bisa sanak familinya, bisa sahabat karibnya, bisa orang-orang yang berkuasa, ya, yang menjauhkan dia dari Allah, yang menjauhkan dia dari ingat kepada hari akhir, hari perhitungan, yang menjauhkan dia dari ya keimanan yang benar, ya, yaitu menenggelamkan mereka bersama dengan duniawi, kehidupan duniawi, hidupnya hanya untuk mengikuti hawa nafsu dirinya, ya, dirinya bagaimana supaya diri dan keluarganya bisa hidup mewah, supaya hidup hebat, supaya hidup hebat, supaya bisa hidup memenuhi kebutuhan materialistik di dunia ini, sehingga dia hidupnya berfoya-foya, hidupnya bersenang-senang, selalu tertawa, di sana senang, di sini senang, ya kan? Kemudian dia tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada hari akhir, sehingga dia tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan yang panjang nanti di hari akhir. Ya. Itu adalah kesalahan besar ketika seseorang mengambil temannya ya itu sebagai sahabat karibnya itu. Maka penyesalan besar di sana nanti ya. Kemudian laqad adallani ani dzikri ba'da ja'ani ya. Sesungguhnya ya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an, peringatan Az-zikri di sini adalah Al-Qur'an, peringatan. Az-zikri adalah peringatan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Az-zikri di sini adalah semua peringatan yang datangnya dari Allah. Semua bisa peringatan yang datangnya dari Rasulullah Muhammad SAW, ya. Peringatan ya dari Allah, kemudian dilanjutkan peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW tentang apa? Tentang hari berbangkit. Tentang hari kiamat, tentang padang mahsyar, tentang yaumil hisab, yaumil mizan, tentang surga dan neraka. Ya. Ketika, maka wakana syaitanu lil insani khadula. Ya. Ya. Ini sudah kita jelaskan. Dan syaitan itu memang pengkhianat. Ya. Pengkhianat, pendusta bagi manusia. Ya. Itu. Karena apa? Karena itu bujuk rayu syaitan. Ingat, syaitan menyesatkan manusia itu dengan tipu daya kenikmatan duniawi ya, dengan menggunakan alat yaitu kenikmatan duniawi ya, menjadikan manusia tujuan hidupnya adalah memenuhi kebutuhan duniawi semata. Nah itu, jadi kalau kita sekarang ya orientasi hidupnya untuk duniawi semata, yaitu kita bekerja, kita belajar ya kan, kita sekolah, kita kuliah untuk mengejar karir, untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, hanya untuk mendapatkan harta yang banyak supaya nanti hidup enak, hidup senang, hidup mudah ya, kemudian kita punya kekuasaan, kita memiliki popularitas, kita memiliki jabatan, memiliki status sosial yang tinggi, maka itu adalah duniawi. Maka hati-hatilah ya. Hati-hatilah kita, jangan sampai kita terjebak oleh tipu daya setan ini. Nah, kemudian wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Maka berkatalah para rasul ya, semua rasul itu mengatakan ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nah, ini rasul di sini adalah Muhammad ya, mohon maaf ya. Rasul di sini adalah Muhammad. Karena apa? Karena kita ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ya. Semuanya, semua manusia yang hidup sekarang ini, siapapun dia, dimanapun dia berada, baik itu yang muslim maupun yang belum muslim, itu adalah umat Muhammad. Umat Muhammad, ya, ya, dia harus mengikuti, maksud saya, dia harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang beriman dengan Muhammad, dengan mengikuti jalan hidupnya, ya. Itulah orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang benar. Sementara orang yang belum muslim, belum mukmin, maka tolong segera ya masuk ke dalam Islam, tentunya dengan ridho, dengan tulus, bukan dengan paksaan, bukan dengan teror, bukan dengan intimidasi. Karena apa? Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Islam adalah kebenaran yang datangnya dari Allah dan cocok dengan kehidupan seluruh jagat raya ini, ya. Karena fitrah itu adalah Islam. Fitrah kita adalah Islam. Maka kalau Anda masuk Islam, maka itu kembali kepada fitrah Anda, yaitu sebagai muslim. Karena Anda ketika dilahirkan di dunia ini dalam kondisi fitrahnya adalah yaitu muslim, yaitu hanya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memiliki agama Islam, tapi kemudian orang tua Anda, ya kaum kerabat Anda lah yang kemudian mendoktrinasi Anda dengan keyakinan selain Islam. Maka Anda sekarang berada pada posisi bukan Muslim. Nah, silakan, silakan ya. Muhammad berkata, ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ya. Mahjuro, artinya sesuatu yang diabaikan, yang tidak dipedulikan. Ya. Nah, kita lihat bagaimana Al-Quran tidak dipedulikan. Nah, sekarang bahkan kaum muslimin pun banyak yang kurang peduli dengan Al-Quran. Ya. Males untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena banyak buku-buku yang lain. Ya. Buku-buku tebal yang lain, buku-buku pelajaran, ya, mata kuliah yang tebal-tebal yang ditulis oleh orang-orang yang ilmuwan, ya, tokoh-tokoh ilmuwan, tapi sebenarnya itu ya menjauhkan dari Allah, menjauhkan diri dari ingat kepada kematian, menjauhkan diri dari ingat kepada hari akhir, ya itu, ya. Kenapa? Karena profesi, ya. Contoh kedokteran itu ya begitu banyaknya buku-buku tebal-tebal yang harus dibaca, ya. Ilmu tentang struktur tubuh manusia, ya kan, luar biasa sekali, ya. Itu akhirnya, ya. Bagi orang yang hatinya itu diliputin oleh nafsu duniawi, itu menjadikan dia jauh dari Al-Quran. Dia lebih suka membaca buku-buku itu daripada Al-Quran. Nah ini ya, kalau membaca saja malas, apalagi mengamalkan, apalagi mengimplementasikan. Sementara yang benar adalah kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, menganalisa, memahami, mentadaburinya, kemudian kita melaksanakan sekuat tenaga, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah iman yang benar dengan Al-Quran. Ya. Nah, Al-Quran ini di mahjuro. Mahjuro artinya diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena ada orientasi yang lain yang lebih besar, yaitu apa? Orientasi duniawi. Bagaimana mengejar karir, jabatan. Bagaimana supaya nanti dapat pekerjaan yang hebat, yang bagus. Inilah sistem pendidikan sekuler. Sistem pendidikan yang tidak mengenal Allah. Godless, ya. Ya. Godless, ya. Banyak buku, banyak pelajaran, ya kan, di sekolah. Banyak biaya, tenaga, waktu, pikiran dikerahkan, ya. Di dunia muslim maupun di dunia, apalagi dunia non-muslim, ya. Begitu banyaknya penelitian, riset, buku-buku, artikel, ya kan, majalah, ya. Kemudian media massa, ya. Pendidikan, sekolah, kampus, ya. Didirikan, tapi semuanya umumnya kebanyakan adalah godless, ya. Sekuler. Sekuler artinya tidak mengenal Allah. Godless artinya tidak mengenal Allah, ya kan, gitu. Jadi orang belajar pintar, menjadi pintar, tapi pintar hanya akalnya, ya. Tapi hatinya tidak menjadi jernih, ya. Tidak mengenal Allah, hatinya makin tertutup, makin hitam, makin kelam. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh hatinya menjadi semakin keras, gitu kan. Kenapa? Karena orientasinya duniawi, yaitu pekerjaan, karir, jabatan, kekuasaan, popularitas di dunia ini, ya kan. Nah, itulah yang menjadikan Al-Qur'an ini mahjuro. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Kemudian kita lanjutkan tentang kondisi, ya, kondisi saat kematian yang menimbulkan penyesalan bagi orang-orang yang kafir, orang yang durhaka. Ya, di dalam surat Muhammad, ya, surat Muhammad, surat ke-47, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakaifa. Mulai dari ayat ke-25, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim mim ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawala lahum wa amla lahum, ya. Dalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَثْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. Surat Muhammad, surat 47 ayat 25 sampai 29. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, ya, Jadi mereka tetap kafir, ya. Setelah datang petunjuk, setelah datang ayat-ayat Al-Quran, setelah datang peringatan, ya, bagi mereka, ya. Ya. Setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Nah, ini adalah kita sudah sampaikan pada presentasi di awal, ya. Setan itu merayu manusia, ya, dengan memanjangkan angan-angan, yaitu angan-angan tentang duniawi, ya kan. Saya ingin, cita-cita saya menjadi menteri, saya ingin menjadi presiden, saya ingin menjadi orang hebat, saya menjadi direktur, saya ingin menjadi orang yang terkenal, orang yang berkuasa, orang yang dihormati, orang yang disegani, ya kan. Ya, kemudian untuk itu maka saya begini, harus melakukan ini, melakukan itu, ya kan. Saya harus begini. Jadi duniawi, ya, setan memanjangkan angan-angan manusia untuk meraih cita-cita duniawi, ya kan. Nah, kalau sudah Anda terkenal, sudah Anda berkuasa, apa? Itu kekuasaan, ya, itu cuma sebentar, ya, di dunia ini, ya kan. Fir'aun bagaimana berkuasa, ya, cuma sebentar. Orang sekarang, ya, melupakan Fir'aun, ya kan, kekuasaan ini sudah tidak ada, ya kan. Fir'aun sekarang di alam kubur dan di azab kubur pagi dan sore, ya. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ya, tolong, ya, kita berpikir secara jernih, ya, secara jernih, ya, mendalam, ya. Dalika bi'annahum qalut lilladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum Dan yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang, ya, Yahudi yang tidak senang pada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka, ya. Ini adalah terkait dengan bujuk rayu dari orang-orang Yahudi, ya. Ya, orang-orang Yahudi yang sesat, ya. Ya, mereka apa? Mereka membujuk, ya, orang-orang yang kafir supaya tetap dalam kekafiran, ya. Itu. Nah, maka kemudian Allah berfirman, "Fa kaifa idza tafatumul malaikah yasribuna wujuhahum wal barom." Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Nah, ini adalah, ya, sesuatu yang pasti akan terjadi bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika malaikat mau mencabut nyawa mereka, maka malaikat memukul wajah dan punggung mereka, ya. Kenapa? Karena ketika ruhnya mau dicabut, nyawanya mau dicabut dari badannya, ruhnya ini menyebar ke seluruh tubuh dia dan tidak mau dicabut, ya, tidak mau dicabut. Akhirnya dipukullah punggung dan wajahnya, ya, supaya ruh itu keluar dari raganya, dari badannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalika bi'annahum muttaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwanahu fa ahbadu a'malahum. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci, ya, ya, apa yang menimbulkan ridho-Nya, ya. Jadi sebab itulah Allah menghapus segala amal mereka, fa'abatu a'malahum. Jadi amal-amalnya dihapus. Kenapa? Karena mereka, ya, itu mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Apa yang menimbulkan kemurkaan Allah adalah perilaku, ya, keyakinan, ya, jalan hidup yang, ya, bukan tauhidullah, yaitu tidak mengesahkan Allah, yaitu jalan hidup kekafiran, kemusyrikan yang mempersekutukan Allah, ya. Bahkan dia tidak mengenal Allah, ya, maka Allah murka kepada dia. Ya, bagaimana bisa, ya, manusia tidak mengenal Allah sementara ayat-ayat tentang Allah, keberadaan Allah itu ada di seluruh bumi, pelosok bumi ini, ya kan? Matahari, bulan, ya, gunung, ya kan, lautan, ya kan, angin, semuanya itu adalah Allah yang mengandalkan, Allah yang menggerakkan, ya kan. Tumbuh-tumbuhan, tanaman, semua dimanapun itu adalah siapa yang menumbuhkan, siapa yang menggerakkan sel-selnya sehingga dia tumbuh, ya kan. Allah, tidak ada selain Allah, ya kan. Siapa yang menumbuh kembangkan ikan-ikan, binatang, apapun dia, siapa yang menumbuhkan dia berkembang biak, ya kan? Allah, hanya Allah, ya kan? Tidak ada manusia yang mampu menciptakan seekor keledai, seekor semut, seekor lalat, tidak mampu manusia menciptakan seekor lalat hidup, ya kan? Tidak mampu manusia menciptakan burung, ya. Tidak mungkin manusia, ya, tidak mampu manusia menciptakan satu tanaman, satu sayuran pun, ya. Tidak ada. Kenapa? Karena itu adalah otoritas Allah itu hanya Allah yang berkuasa. Nah, jadi Allah Akbar, Allah Akbar. Kita makan dari tanaman, dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, ya kan, yang kita makan sehari-hari. Nah, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka membenci hal-hal yang menimbulkan keridhaan, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah fa'abadu a'malahum. Allah kemudian menjadikan amal-amalnya itu dihapus, ya. Kemudian dan atau apakah orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengaran mereka? Nah, artinya apa? Orang-orang kafir itu di hatinya ada penyakit, ya. Yaitu benci kepada Allah, benci kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benci kepada ayat-ayat Al-Qur'an, benci kepada Islam, ya. Benci kepada Islam kalau Islam tegak di muka bumi, ya itu. Nah, ini bahaya sekali, terutama orang-orang, mohon maaf, orang-orang muslim yang mengaku muslim tapi dia munafik, ya. Dia munafik. Munafik itu artinya apa? Dia muslim, tapi dia membenci ayat-ayat Al-Quran. Tidak suka kalau ayat-ayat Al-Quran itu tegak di muka bumi. Hukum-hukum Allah tegak di muka bumi. Itu sudah munafik. Ya. Bahaya sekali. Walaupun dia sholat, walaupun dia haji. Tapi kalau hatinya, ya, hatinya ya, tidak ridho dengan Allah, tidak senang dengan hukum Allah, dan dia ya, lebih suka kepada hukum selain Allah, ya, hukum buatan manusia, maka itu munafik, ya. Bahaya sekali. Bahkan ya bisa menjadi kafir, ya. Kalau dia terang-terangan memusuhi hukum Allah, ya, memusuhi Islam, ya, dan memusuhi orang-orang yang komit dengan Islam, yang ingin menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Ya. Karena apa? Karena misi perjuangan para nabi dan rasul adalah menegakkan hukum Allah di muka bumi, ya. Menegakkan hukum Allah di muka bumi, ya. Rasulullah Muhammad SAW adalah misinya adalah menegakkan hukum Allah di muka bumi, ya. Bagaimana menjadikan hukum Allah tegak di muka bumi, itu adalah misi Rasulullah, ya. Maka aturan yang diterapkan adalah aturan Allah, bukan aturan manusia, bukan budaya manusia, bukan warisan dari generasi sebelumnya, ya. Aturan Allah Subhanahu wa taala itulah yang menimbulkan permusuhan dan kebencian dari orang-orang musyrik Quraisy dulu, menimbulkan kebencian, ya, permusuhan orang-orang Romawi Timur, orang-orang Persia. Kenapa? Karena mereka tidak mau Islam tegak di muka bumi, ya, hukum Islam tegak, kemudian mereka lebih suka hukum mereka, ya, kerajaan mereka tegak. Kenapa? Karena kalau hukum Allah tegak di muka bumi, maka ya derajat mereka, status bangsawan mereka, ya, hak privilege mereka, ya, keistimewaan mereka sebagai raja, sebagai bangsawan, sebagai orang-orang yang hebat itu akan hilang. Nah, karena bahkan Islam, ya, hukum Islam menempatkan seluruh manusia satu persamaan, ya, seperti mata sisir, ya, sama rata, ya, hukum Allah sama, ya, di hadapan seluruh manusia. Manusia, maaf, seluruh manusia di hadapan Allah sama rata. Nah, inilah hukum yang benar, hukum yang adil, ya kan, yang tidak hukum yang tidak yang menghapus sistem kasta, sistem perbedaan orang manusia karena status sosial dia. Nah, ini Allah Akbar. Inilah kebenaran yang hakiki, ya kan? Kebenaran yang hakiki yang Allah ingin tegakkan di muka bumi dan diperjuangkan para nabi dan rasul. Ya, gitu. Maka Allah nanti di akhirat akan tampakkan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik yang mereka jelas benci kepada Islam, kepada Al-Qur'an, kepada perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan orang-orang munafik yang lahiriah dia ada muslim tapi hatinya itu adalah membenci Islam, ya. Membenci apa yang diturunkan Allah, apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa membenci? Karena dalam hatinya itu sudah dikuasai oleh hawa nafsu duniawi. Apa itu hawa nafsu? Untuk yaitu untuk kekayaan, meraih kekayaan, meraih popularitas, kejayaan karir, ya kan, kejayaan individu, ya kan, supaya dia hebat berkuasa, ya kan, supaya dia dihormati, disanjung, dan dia ya hidup berdasarkan kepentingan duniawi semata, ya, untuk meraih kesuksesan duniawi semata. Nah, itu karena hatinya keras dikuasai oleh kepentingan dunia semata, maka dia membenci Islam, membenci apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saudaraku yang budiman, kita lanjutkan ya. Kemudian di dalam surat Al-Anfal ya, surat Al-Anfal Allah berfirman tentang hal yang pokok ya, hal yang pokok ya. Surat Al-Anfal ayat 50 sampai 51. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yasribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu 'adzabal khariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamil 'abid." Maka dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, ya, sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Ya. Jadi ini adalah fenomena yang pasti akan terjadi bagi orang-orang kafir. Sekali lagi, orang-orang kafir adalah orang-orang yang belum masuk Islam. Ya. Orang-orang yang dia tidak beriman kepada Allah dengan benar. Ya. Dia mungkin mengaku beriman. Oh, saya sudah beriman kepada Tuhan. Saya sudah beriman kepada hari akhir. Saya sudah beriman kepada malaikat. Tapi kebenaran, keimanan yang benar adalah keimanan sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kalau Anda mengaku beriman, maka iman harus tauhidullah. Harus hanya menyembah kepada Allah semata. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Ya. Kalau Anda menyembah Allah, tapi menyembah kepada selain Allah juga, berarti itu mempersekutukan Allah. Dan itu musyrik Anda. Kafir juga. Gitu. Nah, ini bahaya ya. Jadi, malaikat ketika mencabut nyawa orang-orang kafir, itu memukul wajah dan punggung mereka. Ya. Dan mengatakan, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Ya. Yang sangat pedih. Nah. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, ya, tanganmu sendiri kan. Kamu disiksa nanti di akhirat, ya, kamu dipukul oleh malaikat ketika kamu mencabut nyawa kamu itu karena apa? Karena tangan kamu, karena perbuatan diri kamu sendiri, karena keyakinan kamu yang salah, karena filosofi hidup kamu yang salah, karena orientasi hidup kamu yang hanya untuk duniawi, hanya untuk mengejar harta, pangkat, jabatan, popularitas, ya, bagaimana punya bisnis, bagaimana supaya hidupnya sejahtera, makmur di dunia ini semata. Maka Allah ya tidak butuh ya amal-amal yang tidak dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Ya. Maka dalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzallamil 'abid. Dan Allah wa anna Allaha laisa bidzallamil 'abid, dan Allah sekali-kali ya, sungguhnya Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya ya, hamba. Jadi Allah sama sekali tidak menzalimi manusia ya, tidak menzalimi sama sekali. Allah maha suci, Allah maha mulia, Allah maha agung. Allah ya mustahil menzalimi ya, menzalimi manusia ya. Kenapa manusia disiksa? Karena itu perbuatan mereka ya. Sudah diperingatkan berulang-ulang kali ya, dalam presentasi kami peringatkan berulang-ulang kali bahwa ya jalan hidup yang benar adalah mengikuti jalan hidup Al-Qur'anul Karim, ayat Al-Qur'an dan Rasulullah Muhammad SAW. Maka nah kemudian Allah mengatakan dalam ayat berikutnya ya, ayat 52, kadza bi ali fir'auna wal ladina min qablihim kafaru bi ayatillah fa akhadahum Allah bidzulumin innahu laqawiyyun syadidul iqab. Dan keadaan mereka itu serupa dengan keadaan pengikut Firaun ya. Firaun ya, para pengikut Firaun dan orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum 'Ad, kaum Samud, ya kan. Nah mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Ya. Kemana Fir'aun? Fir'aun sekarang di alam barzah, di alam kubur, ya kan? Disiksa oleh Allah karena kekafirannya. Pengikut-pengikut yang banyak, para pembesar-pembesarnya, ya kan? Para tokoh-tokoh, ya, para pejabat penguasa, ya, di bawah Raja Fir'aun, kemana mereka semua? Ya. Mereka semuanya juga ya, mereka kafir kepada Allah, mereka mengingkari ayat Allah ya, yang dibawa oleh Musa alaihissalam, maka mereka juga sekarang semuanya di alam kubur itu disisa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kekuasaan, ya kan, kejayaan, ya. Tidak ada gunanya sama sekali, ya kan? Ya. Tanah, ya, Mesir yang dulu mereka kuasai sekarang dikuasai oleh orang lain, ya kan? Nah, apa yang dibanggakan? Tidak ada yang bisa dibanggakan, dan sekarang mereka harus merasakan akibat dari perbuatan mereka, ya kan? Semenang-menang mereka, kezaliman mereka, ya, kerusakan di muka bumi yang telah mereka lakukan, ya. Saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, kita perlu banyak belajar tentang Fir'aun dan para pembesarnya ini. Kenapa? Fir'aun, ya, dan para pembesarnya itu membangun bangunan yang canggih, ya kan? Istana yang megah, ya kan? Patung, ya, Sphinx, kemudian piramida, ya kan? Bangunan-bangunannya hebat, ya kan? Gitu. Sarana dan prasarana duniawi itu hebat, ya kan? Tapi, ya, sarana dan prasarana, gedung-gedung, ya kan, istana-istana, ya kan, itu semuanya tidak ada gunanya. Ketika mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah, ketika mereka kafir kepada Allah, ketika mereka ya tidak mau tunduk kepada Allah, ketika mereka itu tidak mau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukum la'ala." Aku adalah Tuhan kamu yang tertinggi. Kenapa? Karena Fir'aun ini sebagai raja berkuasa, punya pasukan besar, kemudian dia tidak pernah sakit, ya. Maka Allah kemudian tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah, ya kan gitu, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang Maha Hidup, Allah yang Maha Kekal, ya. Allah yang Maha Besar, gitu kan. Sementara Fir'aun ini adalah makhluk yang sangat lemah, sangat kerdil, ya kan? Para pembesarnya yang mereka meniti karir untuk menjadi pembesar-pembesar Fir'aun itu juga meniti karir dengan mengerahkan banyak tenaga, potensi, ya kan, waktu, biaya, gitu kan. Tapi tidak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena mereka mengingkari ayat Allah ketika ayat Allah itu datang. Mereka tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, dan hidupnya orientasinya hanya duniawi. Yaitu bagaimana memperkaya diri, bagaimana membangun istana-istana megah supaya dia bisa hidup nyaman, hidup enak, hidup makmur, hidup sejahtera. Nah, ini adalah pelajaran besar bagi kita orang-orang yang masih hidup sekarang ini, ya. Bahwa orientasi hidup kita, tujuan hidup kita bukan untuk membangun dunia ini dengan bangunan-bangunan hebat, dengan fasilitas sarana prasarana yang hebat. Bukan itu. Tujuan kita adalah untuk akhirat, ya. Dunia ini akan hancur, ya. Semua gedung-gedung, ya, pencakar langit, ya kan, rumah-rumah yang nyaman, yang mewah, fasilitas yang begitu hebat, ya, modern, itu semuanya akan hancur, ya. Akan hancur. Kemudian kalau kita mati pun akan tidak kita bawa sama sekali. Kita akan tinggalkan dan kemudian akan diperebutkan oleh orang-orang lain. Nah, Allahu Akbar. Jadi tujuan kita adalah untuk kehidupan setelah mati kita, yaitu hari akhirat, yaitu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sejati. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, rahimahullah, beliau berkata bahwa sekiranya kamu melihat dengan matamu, hai Muhammad, keadaan para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, niscaya kamu melihat suatu perkara besar yang menegangkan, yang mengerikan dan menakutkan. Karena para malaikat itu memukul muka dan belakang mereka seraya mengatakan pada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar ini. Nah, ini adalah tafsir dari Ibnu Katsir, ya. Kemudian dalam At-Tabari, ya, At-Tabari berkata dari Mujahid, ya, para malaikat memukul muka dan belakang mereka, yakni pantat mereka, akan tetapi karena Allah itu maha mulia, maka mengungkapkannya dengan kiasan. Ini di dalam At-Tabarani Jami al-Bayan, ya. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kita lanjutkan lagi. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, ya. Surat Al-An'am ayat 93, ya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man aslamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un. Wa man qala sa'unzilu maslama anzala Allah. Walau tara'id adh-dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim. Akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 93, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah? Atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Ya. Dan orang-orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Ya. Maka alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut. Ya. Ketika nyawa mereka mau dicabut. Ya. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangan mereka, ya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Ya. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu menyembuhkan diri terhadap ayat-ayatnya. Nah, mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Ya. Yang paling pokok penting adalah, yaitu, ya, mengatakan bahwa Tuhan punya anak. Nah, ini na'udzubillah min dzalik, ya. Tuhan, ya, punya anak, Tuhan mengirimkan anak kekasihnya, anak tersayangnya di dunia ini. Ya, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah kebohongan yang paling besar, ya. Dusta yang paling besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu memiliki anak, ya. Allah tidak beranak dan tidak berupa. Allah Maha Suci. Laisa kamitsli syai'un, ya. Allah qiyamuhu binafsi, Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan sekutu, ya. Jadi kedustaan yang luar biasa, ya. Kalau Allah punya anak, dan ini sampai sekarang masih di yakinin oleh berjuta-juta manusia di dunia ini, ya, dengan konsep trinitas, ya, karena Tuhan punya anak kemudian mengirim anak kesayangannya ke dunia untuk menebus dosa umat manusia, dosa warisan dari Adam alaihissalam, kemudian dia melakukan berbagai macam menerima penyiksaan-penyiksaan, ya, menghapus dosa, dan sang penebus dosa, sang juru selamat. Dan sebenarnya ini adalah kedustaan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Kedustaan, dan itu dilakukan oleh para pemimpin agama, ya, oleh para pendeta, ya. Dan kemudian dilegalisasi, ya, dengan buku-buku, ya, kitab-kitab yang mereka tulis, kemudian mereka khotbahkan, mereka deliver, ya, mereka sebarkan dengan pewarta kabar gembira dan sebagainya. Sang juru selamat, ya, sang penebus dosa. Allahu Akbar, ya. Allah tidak beranak, ya. Allah Maha Suci, ya. Allah tidak, ya. Allah memang mengirim Isa alaihissalam sebagai nabi dan rasulnya, sebagai hambanya, sama dengan para nabi dan rasul sebelumnya dan sama dengan para nabi rasul sesudahnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hanya sebagai hamba Allah, hanya sebagai rasulnya, sebagai nabinya, ya, tidak lebih dari itu, ya. Nah, jadi semua mujizat yang diberikan Allah kepada Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit kusta, ya, bisa meniup tanah menjadi burung, kemudian bisa melakukan berbagai macam hal yang luar biasa, menurunkan makanan dari surga, ya kan, sebagai jamuan terakhir. Itu semuanya adalah mukjizat, ya, yang Allah berikan kepada Isa alaihissalam, ya, ya. Dan itu adalah sama dengan mukjizat para nabi dan rasul sebelumnya, sama dengan para mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul, ya. Itu adalah semuanya adalah atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah, bukan kekuasaan Isa. Isa hanya manusia biasa, ya. Dia hanya sebagai manusia biasa dan sebagai nabi dan rasulnya, ya. Nah, ini, ya, kedutaan yang besar sekali, ya. Maka orang-orang seperti ini, ya, mohon maaf, ya, bagi orang-orang pendeta-pendeta yang masih meyakini ini dan kemudian masih memberikan khotbah kepada pengikut-pengikutnya, ya, dimanapun, ya, itu maka nanti ketika mereka mati, ya, ketika sakratul maut, ya, mati, ya, ketika nyawa mau dicabut, maka malaikat memukul dengan tangan mereka, kemudian berkata, keluarkanlah nyawamu, ya. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat pedih, sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, ya, terhadap ayat-ayatnya, yaitu bahwa jelas, ya, Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah, ya, qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah, ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu adalah Esa, tunggal, ya, Maha Tunggal. Allah tempat bergantung, bersandar. Allah tidak beranak dan tidak berbapak, ya kan? Tidak tidak beranak dan tidak berbapak. Dan Allah, ya, tidak memiliki sekutu apapun, ya. Karena Allah itu adalah Zat yang Maha Mulia, Allah yang Maha Suci, ya. Allah tidak membutuhkan makhluk, ya. Allah tidak membutuhkan makhluk, ya kan? Itu. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Sementara makhluk ini, kita ini yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas. Ya. Kemudian kita lanjutkan di dalam surat Mukminun, ya. Surat Mukminun. Ini adalah tentang sesuatu yang sangat penting, ya. Sangat penting, yaitu tentang peristiwa kematian yang akan terjadi pada seorang hamba Allah, ya. Surat Mukminun surat 23, ya. Allah berfirman ayat 99 sampai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa'a ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Ya. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya. Nah, ini adalah suatu dalil, ya, ayat Al-Qur'an yang tegas sekali, ya. Hingga apabila, ya. Ya. Jadi demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, maka dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Ya. Wahai Tuhanku, ya, janganlah aku engkau matikan, ya. Janganlah engkau cabut nyawaku, ya, gitu. Jadi itu adalah ketika mereka melihat malaikat, ya, malaikat datang, ya kan, berlapis-lapis, ya kan, mengelilingi dia, ya, ketika nyawanya belum dicabut ini. Ketika nyawanya mau dicabut, ya, tapi dia masih sudah bisa merasakan. Jadi dia berada di dalam suatu proses perpindahan dari alam dunia ini ke alam akhirat, yaitu ke alam kubur, ya. Ketika nyawa mau dicabut, ya, dia berada di dalam kondisi setengah gaib, ya, setengah gaib, ya. Maka orang-orang kafir adalah semua orang yang tidak beriman, tidak masuk Islam, tidak beriman dengan benar, ya, tidak mau masuk Islam, ya. Tidak mengucapkan la asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah orang-orang kafir, ya. Ya. Siapapun dia, apapun agamanya, keyakinannya, selama dia belum masuk Islam, karena maka dia kategori orang kafir, ya. Karena orang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dengan benar, ya. Walaupun dia mengaku beriman, mengikan beriman kepada Tuhan-Tuhannya, beriman kepada sesembahannya. Tapi keimanan mereka itu bukan keimanan yang benar, keimanan yang salah. Keimanan yang benar hanya dalam Islam, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mengakui, bersumpah, ya, meyakini bahwa tidak ada Tuhan, ya, selain Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang ditaati, yang ditunduki, yang dijadikan loyalitas, ya, kecintaan terbesar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah rasulnya, ya, hamba dan rasulnya. Jadi jalan hidup kita mengikuti, konsekuensinya adalah jalan hidup kita mengikuti jalan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah konsekuensi daripada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah. Hingga apabila datang kepantian kepada seseorang dari mereka, maka dia berkata, ya, qala rabbirji'un. Qala rabbirji'un, ya Allah, ya Tuhan kamu, ya Tuhan kami, maka kembalikanlah aku ke dunia, janganlah aku cabut. La'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla, ya. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan, yaitu keimanan yang benar, kemudian kebajikan, ya. Karena apa? Dasar daripada kebaikan, ya, amal soleh, amal kebaikan itu adalah keimanan, ya, iman yang benar, ya. Jadi agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan, maka sekali-kali tidak, kalah, tidak, ya. Sungguh itu adalah dalil yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah, ya. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya perkataan mereka, hanya alibi saja, gitu kan. Nanti kalau dikembalikan ke dunia, ya, seandainya diambil dunia, mereka akan kembali mengurang kepada kekafirannya. Kenapa? Karena, oh, saya ternyata ini bisa mengibuli Allah. Karena apa? Karena, oh, saya bisa hidup di dunia lagi, ya. Kemudian saya, dia tetap kafir lagi, gitu kan. Nah ini akhirnya, maka tidak ada reinkarnasi, tidak ada lagi kesempatan, ya, Karena nyawa cuma satu, ya, ibarat orang memanah itu hanya satu anak panah, ya. Tidak bisa lagi, tidak punya lagi anak panah kedua atau ketiga, ya. Sekali melesat tidak bisa ditarik selama-lamanya. Sekali waktu bergulir maka tidak bisa kembali lagi selama-lamanya. Ini adalah kepastian dari Allah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita masih ada waktu di dunia ini, maka kita harus, ya, harus, ya, berpikir jernih tentang jalan hidup kita ini, apakah benar atau salah, ya. Apakah sesuai dengan yang diperintahkan Allah atau salah, ya. Apakah kita sudah mengikuti jalan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Nah, itu. Innaha kalimatun huwa qa'idha wa mi wara'i bihim wa mi wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka di hadapan mereka ada dinding barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, maka semua manusia itu sekarang di alam barzah, di alam kubur, ya. Yaitu sampai mereka nanti dibangkitkan oleh Allah, yaitu di hari kiamat, hari berbangkit. Semua manusia. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ya. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 53, ya. Nah, ini terkait dengan hal yang pokok juga, ya. Penyesalan orang-orang kafir, ya, ketika mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Surat Al-A'raf ayat 53, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Sebelumnya ayat 52. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 52. 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilmin hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun, ya. Wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan, ya, dasar, merupakan petunjuk, ya, yang sangat jelas. Ya. Rahmat, ya, rahmat, petunjuk menjadi sesuatu yang seperti sinar. Ya. Seperti sinar, kalau kita berjalan, ya, kalau ada sinar maka kita berjalan dengan enak, dengan mudah, ya, dengan jelas, ya. Maka kita, arah kita, tujuan kita menjadi mudah. Itulah Al-Quran. Al-Quran adalah sinar kehidupan, ya. Al-Quran adalah rahmat bagi kehidupan kita kalau kita beriman kepadanya, ya. Maka kita harus beriman kepada Al-Quran. Karena apa? Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Quran bukan karangan Muhammad, bukan tulisan Muhammad, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran bukan makhluk, ya. Al-Quran bukan makhluk. Kalau makhluk itu punya cacat, punya kesalahan. Tapi Al-Quran adalah kalamullah, ya. Firman Allah, ya, yang suci, ya. Kalam Allah yang benar. Ya, tidak ada kebatilan sedikit pun, tidak ada kelemahan sedikit pun, tidak ada cacat sedikit pun. Itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Hal yang duruna illa ta'wilah, yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladziina nasuhu min qabl, qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, falana min syufa'a fashfa'u lana aw nuraddu fan'amala ghayra alladzi kunna na'mal. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Qur'an itu? Pada hari itu, ya, ketika hari itu bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, ya, orang-orang kafir, ya, orang-orang yang mengabaikannya, ya, orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an, tapi dia mempelajari ilmu-ilmu karir duniawi, ya. Mengabaikan Al-Quran artinya tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, ya, tidak mau hidup bersama Al-Quran. Itu mengabaikannya, ya, itu. Maka karena sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu duniawi, karena itu sekuler, ilmu-ilmu sekuler, ya kan, itu. Ilmu karir, ilmu pekerjaan, ilmu profesi. Nah, ini yang membuat manusia mengabaikan Al-Quran. Ya, padahal Al-Quran adalah kalam Allah. Sementara buku-buku yang mereka pelajarin di bangku sekolah pendidikan kebanyakan adalah itu adalah buku karangan manusia, ya kan? Yang bisa benar, bisa salah. Sementara Al-Quran adalah kebenaran hakiki, ya, yang menjadi petunjuk, menjadi rahmat, menjadi sinar kehidupan kita. Ya. Nah, itu. Orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Allah, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia? Sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. Nah, ini adalah bentuk penyesalan. Qad khasiru anfusahum. Mereka telah merugikan diri mereka sendiri, ya. Kenapa? Karena sibuk dengan duniawi, ya. Sekarang kebanyakan manusia di seluruh belahan dunia, hampir seluruh dunia belahan dunia, kebanyakan manusia itu sibuk dengan duniawi. Apa? Ya. Karena mereka mengejar karir, mereka mengejar jabatan, mereka mengumpul harta, mereka belajar keras di sekolah, di bangku kuliah, untuk apa? Supaya untuk mendapatkan harta, supaya mendapat popularitas, supaya apa? Supaya mereka nanti bisa berkuasa, supaya memiliki pengaruh, jabatan, ya kan? Itu yang dicari oleh kebanyakan manusia. Dan indikator orang dikatakan sukses adalah kalau dia sukses duniawi. Yaitu ketika dia hidup sukses, dia punya harta banyak, kekuasaan, dia ditakutin, dihormati, kemudian dia memiliki pengaruh, ya kan, yang hebat, yang hebat. Nah, ini adalah ukuran yang mereka lakukan dan itulah yang membuat mereka sibuk dengan duniawi dan mereka kemudian mengabaikan Al-Qur'an dan mereka tidak mau mengikuti Rasulullah, ya, para nabi, para rasul, ya, Muhammad SAW ketika mereka datang membawa kebenaran. Mereka tidak mau tunduk patuh kepada aturan dari Allah, tidak mau hidup dengan sesuai dengan sistem hidup yang di Allah turunkan, ya. Kemudian mereka tidak mau mengikuti sunnah Nabi, ya, tidak hidup bersama jalan hidup Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini kenapa? Karena mereka mencari, ya, kesenangan duniawi. Karena mereka menjadikan nafsu duniawi mereka, ya kan, kejayaan diri, ya kan, popularitas diri, ya, ya, karir diri pribadi itu sebagai Tuhan mereka, mengalahkan semuanya, mengalahkan kepentingan akhirat, mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan kecintaan terhadap duniawi ini lebih tinggi daripada kecintaan kepada Allah dan hari akhir. Nah, itu. Kecintaan kepada Allah dan Rasulullah, ya, dan jalan hidup yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya yaitu jalan hidup perjuangan dakwah ila Allah yaitu fisabilillah, jihad fisabilillah. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, inilah yang terjadi, ya, di hampir seluruh belahan dunia, di Amerika, di Afrika, ya kan, di Asia, di Australia, ya kan, di utara, di selatan, di timur, di barat, ya kan, orang sibuk dengan duniawi, orang sibuk dengan bisnis, ya kan, sibuk dengan pekerjaannya, karirnya, ya kan, supaya dia makin kaya, makin hebat, makin populer, ya, makin terkenal, makin disanjung, makin dipuja, ya kan? Kenapa? Karena duniawi sudah menguasai hati manusia sehingga mereka, ya, tidak mau menerima kebenaran dari Allah, mereka menjauhi Al-Qur'an, mereka menjauhi sunnah Nabi, ya, mereka tidak mau mempelajari Islam yang sesungguhnya, ya, gitu. Nah, inilah yang terjadi, maka wadalla anhum ma kanu yaftarun. Maka Allah jadikan musnah, hilang semua yang telah mereka lakukan, ya. Nanti di akhirat mereka tidak dinilai. Karena apa? Di akhirat itu suatu amal itu dinilai oleh Allah dasarnya, ya, tiga, ya. Sebenarnya dua, ya, yaitu ikhlas, ya, dan sunnah. Tapi seseorang tidak ikhlas kalau tidak beriman, ya, tidak beriman dengan Allah. Jadi beriman dulu kepada Allah, masuk Islam, ya, masuk Islam dulu, kemudian beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Rasulnya, ya, hari akhir, ya kan? Kemudian keimanan yang kuat itu kemudian menjadikan dia ikhlas, ya. Dia beribadah, dia beramal, ya, berbuat kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian, ya, amal itu sesuai dengan sunnah Nabi, ya, sunnah Nabi sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baru diterima amal. Tapi kalau dia tidak seperti itu, maka dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar gunung yang dia lakukan kebaikan itu, ya. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan-Tuhan cerdas, kita lanjutkan lagi di penjelasan Allah, ya, terkait dengan ini, ya, penyesalan orang-orang yang wafat, orang-orang kafir yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, ya, di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, apabila jenazah diletakkan dan dipanggul oleh pundak-pundak laki-laki, jikalau jenazah itu soleh, maka dia berkata, bawalah kepadaku. Ya. Namun jikalau jenazah itu tidak soleh, tidak beriman, ya, dia kafir, maka dia berkata, ah sungguh celaka dia itu. Kemana mereka membawanya? Ya. Setiap sesuatu akan mendengarkan suaranya kecuali manusia. Dan sekiranya manusia mendengarnya, niscaya dia akan jatuh pingsan. Nah, jadi penyesalan ya, yang teriakkan oleh si ruh, si mayit itu, ya si mayit itu, ya, yaitu kalau dia kafir, maka dia apa? Celakalah, ya kan? Celakalah, ya kan? Celakalah, gitu kan? Dan dia tidak bisa kembali lagi ke dunia, ya. Tidak bisa lagi kembali ke dunia. Kenapa? Karena waktunya sudah habis, ya kan? Kesempatan untuk beriman, kesempatan untuk perbaiki diri itu hanya di dunia. Ya, hanya di dunia ini. Maka jangan sekali-kali dunia ini memperdaya kita, ya, menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita, ya, yang paling tinggi, yang paling. Maka dunia ini hanya sarana, ya, hanya wasilah, ya, hanya suatu kebendaan, sarana, fasilitas yang kita pergunakan di tangan kita, bukan di hati kita, ya, bukan menjadi tujuan kita, ya. Dia adalah sarana, ya. Namanya sarana, sesuatu itu dipakai, ya, dipakai, digunakan, hanya digunakan dan dipakai, bukan menjadi sandaran, bukan menjadi tujuan, bukan menjadi cita-cita. Nah, salah besar kalau kita tujuan kita, cita-cita kita hanya untuk duniawi ini, ya. Nah, tujuan kita adalah sesungguhnya adalah untuk akhirat, untuk kehidupan setelah mati kita. Itulah yang kita prepare, yang harus kita persiapkan diri kita. Nah, saudaraku yang budiman, yang Tuhan cerdas, kita lanjutkan lagi tentang fenomena orang-orang kafir itu meminta, ya, dikembalikan ke dunia, ya, di dalam lima kondisi, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min tadi, ya, bahwa yaitu ketika hendak mati, ya, pertama adalah ketika hendak mati, yaitu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah saya ke dunia agar saya berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah saya tinggalkan. Maka kalah, sekali-kali tidak, sungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding, ada barzah, sampai mereka dibangkitkan, ya, ila yaumi yubasun, ya, sampai hari dibangkitkan. Nah, jadi seluruh manusia, ya, dari Adam alaihissalam sampai manusia, ya, yang baru meninggal satu detik yang baru, ya, yang baru saja lewat, ya, semua manusia yang sudah diwafatkan oleh Allah, dimatikan Allah, itu semua sekarang di alam barzah, ya, di alam kubur, ya kan. Nah, dengan kondisi yang berbeda-beda, ya, dengan kondisi yang berbeda, insya Allah kita akan jelaskan lebih detail lagi tentang kondisi mereka di alam kubur. Kemudian di dalam surat Ibrahim, ya, di dalam surat Ibrahim Allah berfirman, ya, tentang surat Ibrahim ayat 44, ya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Ayat 44 sampai 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa angdirin nasa yauma ya'tihimul adab. Wa angdirin nasa yauma ya'tihimul adabu fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Ya. Surat Ibrahim surat 14 ayat 44 sampai 45, ya. Ini adalah penyesalan, ya, ratapan, permintaan, ya, orang-orang kafir, ya, untuk dikembalikan ke dunia ketika mereka menyaksikan azab pada hari kiamat, ya. Yaitu, dan berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada manusia, ya, pada hari ketika azab datang kepada mereka, maka orang-orang zalim, ya, orang-orang zalim ini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, terutama karena kezaliman terbesar adalah kafir kepada Allah, kezaliman terbesar adalah musyrik, ya, mempersekutukan Allah, ya. Orang-orang zalim berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun cuma sebentar, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasulmu, ya. Kepada mereka dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Nah ini ya. Jadi mereka itu berkeinginan keras ya untuk dikembalikan ke dunia supaya apa? Mereka bisa beriman, ya. Supaya mematuhi seruan Rasulullah, ya. Supaya mereka hidup sesuai dengan seruan perintah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Tapi tidak bisa, ya. Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumahan. Jadi wasakang tum fi masakinil ladina dzalamu anfusahum wa tabayyana lakum an kaifa fa'alna bihim wa darabana lakum al-amsal. Jadi kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka dan kami telah berikan kepadamu beberapa perumpamaan, banyak sekali perumpamaan, ya. Apa yang terjadi di pada kaum Fir'aun yang dihancurkan Allah, apa yang terjadi di kaum Samud, ya kan? Kemudian kaum Ad, kaum Lut, ya kan? Allah hancurkan mereka dengan angin, ya kan? Menjungkir balikan semuanya. Kemudian kaum Nuh, ya kan? Ya. Kaum Nuh itu banyak, ya. Karena jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu adalah 2200 tahun, ya, jaraknya. Jadi masa Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu adalah 2200 tahun. Nah, kalau kita bandingkan dengan kita sekarang, ya, jarak kita dengan Nabi Isa itu cuma 2017 tahun, ya kan? Jarak kita dengan Nabi Muhammad, ya, itu adalah sekitar 14 abad, ya, 1400-an tahun, ya kan? Nah, jadi masa kita dengan masa Nuh, ya, masa kita, jarak kita dengan Nabi Isa itu lebih pendek daripada jarak antara masa Nabi Nuh dengan Nabi Adam. Nah, apa yang terjadi pada masa Nabi Nuh? Itu kota-kota itu berkembang, ya. Banyak sekali kota-kota yang didirikan, dibangun dengan megah, ya. Jutaan manusia, ya, sibuk tenggelam dengan duniawi, ya kan? Sibuk berbisnis, sibuk membuat bangunan, sibuk memperkaya diri, sibuk dengan urusan karya-karya duniawi, popularitas, ya. Kesibukan, ya. Popularitas, jabatan, kedudukan, kekuasaan, pengaruh, ya kan? Sama dengan seperti sekarang, ya kan? 2017 sekarang, orang kebanyakan sibuk dengan duniawi. Sama dengan kesibukan yang terjadi pada zaman Nuh alaihissalam, ya kan? Nah, mereka kemudian karena sibuk dengan duniawi, kemudian mereka menganggap aneh, ya, dakwah Nuh alaihissalam untuk menyembah Allah. Mereka aneh. Kenapa? Mereka mengatakan, untuk apa saya menyembah Tuhan, ya? Saya tidak menyembah Tuhan pun bisa hidup makmur, hidup sejahtera, ya kan? Karena saya menanjak, ya, saya memiliki kekuasaan, ya kan? Saya bisa hidup enak, bisa hidup makmur, bisa hidup sejahtera. Maka dakwah Nabi Nuh, ya, siang dan malam selama 900 tahun lebih itu, ya, ditolak mentah-mentah, bahkan Nuh dicaci maki, dihina, gitu kan? Karena Nuh dari kalangan rakyat biasa, yaitu sebagai tukang kayu, ya, maka dihina. Ya. Bahkan selama 900 tahun lebih berdakwah siang malam itu hanya mendapatkan pengikut sekitar 82 orang saja. 82 orang saja dari jutaan manusia. Kenapa? Karena manusia kebanyakan tenggelam dengan duniawi, dengan tenggelam sibuk dengan mencari kekuasaan, kekayaan, popularitas, ya kan, status sosial, ya, jabatan dan sebagainya sebagainya. Itulah yang terjadi, maka Allah kemudian tenggelamkan seluruh manusia, ya kan? Orang-orang kafir itu yang ingkar, ya kan? Tenggelam semua, kota-kota hancur semuanya, ya kan? Bangunan-bangunan tinggi semuanya hancur, dilanda banjir besar yang menggenangi seluruh dunia, ya kan? Seluruh dunia. Ya, yang selamat hanyalah orang-orang yang beriman bersama dengan Nuh alaihissalam, yaitu di atas kapal Nuh alaihissalam. Ya, Allah Akbar, Allah. Ini adalah pelajaran, ya. Sebagaimana yang Allah sampaikan, dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang menzalimi diri sendiri dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan, ya. Wa darabana lakumul amsal, banyak perumpamaan-perumpamaan, ya, yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana manusia sibuk dengan duniawi, kemudian mereka Allah hancurkan, ya, hancurkan umat tersebut. Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 27, ya. Nah, ini adalah permohonan orang-orang kafir untuk dikembalikan ke dunia ketika mereka berdiri di depan neraka dan menyaksikan kedahsyatan sisaan neraka, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara'id uqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina, ya. Wa nakuna minal mu'minin, ya. Dan seandainya engkau Muhammad melihat mereka ketika mereka dihadapan ke neraka, ya, ketika mereka melihat neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat Allah serta menjadikan orang-orang serta menjadi orang-orang yang beriman, ya. Yaitu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Jadi ingat, poinnya ada dua, yaitu tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan. Artinya mendustakan apa? Tidak mendustakan itu berarti tidak mau, ya, mempelajari Al-Quran, tidak mau mempelajari ayat Allah, kemudian tidak beriman, ya, tidak mau mengamalkan. Nah itu. Nah, ya, tidak mau tunduk patuh kepada ayat-ayat Al-Quran. Itu artinya artinya mendustakan, ya. Wa nakuna minal mu'min, maka dan tentu aku akan menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang benar, ya. Benar menurut Al-Quran, benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah Muhammad SAW. Bukan benar menurut menurut pemimpin agama mereka, ya. Keyakinan-keyakinan di luar Islam. Nah. Jadi penyesalan. Kemudian Allah juga berfirman, ya, di dalam surat As-Sajdah, ya. As-Sajdah. Ini adalah terkait dengan permintaan orang-orang kafir, ya, untuk kembali ke dunia ketika dihadapkan dan diadili di hadapan Tuhan mereka Allah dalam keadaan menundukkan diri, ya. Ya. Dalam menundukkan mereka, Allah berfirman, dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah, mereka berkata, ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh, dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, jadi mereka yakin setelah di Yaumil Hisab, Yaumil Mizan, ketika Allah mau mengadili mereka. Ketika Yaumil Hisab itu mereka, amal-amal mereka haba'u mangsuro. Jadi amal-amal mereka itu akan seperti debu, ya, seperti debu yang berterbangan. Jadi amal-amal mereka tidak ada gunanya sama sekali, ya. Allah tidak nilai sedikit pun. Ya, maka mereka kemudian yakin bahwa memang yang benar adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang Islam muslim, ya. Sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi mereka menyesal sekali. Kemudian mereka juga ketika di neraka, setelah dimasukkan dalam neraka, itu mereka juga ingin dikembalikan Allah ke di muka bumi ini, ya. Allah berfirman di dalam surat Fatir, ya. Surat Fatir, ya. Surat Fatir surat ke-35, ya. Ayat 37, ya. Ayat 36 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akumun nadhir fadzuqu famaliz zalimina min nasir. Maka orang-orang kafir dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Waladzina kafaru lahum naru jahanam. Ya, jelas. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, ya. Jadi la yuqadu 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Jadi mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringkan dari mereka azabnya, ya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang sangat kafir, ya. Jadi dalam neraka jahanam itu, ya, mereka tidak mati, ya, tidak hidup dan tidak mati, ya, tidak hidup normal, ya, karena disiksa, ya kan, dan tidak mati, tidak bisa mati, ya kan, tidak bisa mati, ya. Jadi penderitaan dan tidak diringankan dari mereka azabnya, sama sekali tidak ringan, ya. Bahkan semakin lama semakin pedih, semakin dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini adalah balasan Allah kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya, di dunia ini, ya. Dan mereka berteriak di dalam neraka, ya. Wahum yastarikhuna fiha rabbana, ya. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu di dunia, ya. Maka dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, ya. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim itu tidak ada seorang penolong pun. Ya. Jadi Allah telah mengatakan, ya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir, ya. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu, ya, sampai sekarang, ya, hidup beberapa tahun, ya, berpuluh-puluh tahun, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir, ya, bagi orang-orang yang mau berpikir, ya. Maka ini penting sekali berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Nah, insya Allah misi kita adalah memberi peringatan. Kita adalah melanjutkan peringatan, kita adalah estafet pemberi peringatan sebagaimana yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ketika para nabi dan rasul itu sudah wafat, maka tugas itu, misi itu kita lanjutkan. Maka insya Allah disinilah kita hidup, ya. Kita, misi kita adalah melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul, yaitu untuk memperingatkan manusia, ya, tentang hari kiamat, tentang hari yaumil hisab, yaumil mizan, tentang neraka dan surga, ya. Nah, ya, maka ini poin penting, ya, poin sangat penting sekali, ya. Bagaimana mereka tidak mau berpikir? Nah, ini karena apa? Begitu banyaknya waktu dari hari ke hari, dari menit ke menit, ya kan? Dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, banyak waktu sekali untuk berpikir, ya. Berpikir tentang keimanan atau kekafiran, ya kan? Jalan hidup yang benar itu keimanan, kemudian kekafiran jalan hidup yang salah, ya. Ya. Jadi jangan tertipu oleh duniawi, jangan tertipu oleh khotbah-khotbah para pendeta, pemimpin agama Anda, ya kan? Para rahib-rahib Anda, ya. Jangan tertipu, ya kan? Carilah jalan kebenaran. Waktu berpikir masih banyak. Setiap orang, setiap manusia diberi potensi untuk berpikir, yaitu otak yang jernih, ya, akal pikiran yang jernih, hati yang jernih. Berpikir, kepergunakan akal pikiran kita, hati kita untuk berpikir tentang hidup ini, tentang jalan hidup kita ini. Apakah jalan hidup kita ini benar atau salah? Kenapa? Kalau jalan hidup kita salah, ya, tidak sesuai dengan yang diberitakan Allah dan Rasulullah, ya, maka itu akan menjadi penyesalan selama-lamanya di dunia, penyesalan selama-lamanya di akhirat nanti, dan mereka menjadi penghuni neraka. Nauzubillahi minzalik. Maka jangan sampai ini terjadi pada kita, ya. Kita sudah masuk neraka, kemudian kita berusaha meminta supaya Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal, ya. Jangan sampai nanti kita minta kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah dari neraka dan supaya aku kembali ke dunia supaya kami bisa mengerjakan, ya, kebaikan, amal soleh, keimanan yang benar, ya. Tidak seperti yang kami telah lakukan dulu. Nah, ini jangan sampai, ya, sekarang mumpung kita masih di dunia, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, melakukan revitalisasi, maka kita harus berubah, ya. Kita harus berubah, ya, bagi saudaraku yang muslim supaya senantiasa menguatkan keimanan, ya, ketakwaan. Kemudian bagi saudaraku yang belum muslim dimanapun Anda berada, supaya menjadi muslim, pelajarilah Islam, pelajarilah ayat-ayat Al-Qur'an, pelajarilah hadis-hadis sahih Rasulullah Muhammad SAW. Banyak sekali, ya. Dan insya Allah itu adalah kebenaran. Satu sistem, satu yang lainnya saling menguatkan. Insya Allah kebenaran. Kebenaran itu ada sesuatu yang jelas, sesuatu yang gampang dilihat, ya. Sesuatu yang jelas, karena dia suatu panduan hidup, ya. Al-Quran juga mudah kita baca, ya. Kita terjemahnya juga bisa gampang kita pahami. Orang-orang yang tidak berpendidikan pun bisa memahami Al-Quran dengan mudah. Karena Al-Quran adalah petunjuk untuk seluruh manusia. Seluruh manusia dengan kondisi yang berbeda-beda, orang yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan, orang yang tinggal di desa maupun di kota. Itulah. Maka insya Allah, ya, kalau kita sungguh-sungguh berniat untuk mencari kebenaran, jalan hidup yang benar, insya Allah, Allah akan membuka hati kita, Allah akan memberikan hidayah kepada kita, insya Allah, dan kita akan menjadi beriman dengan beriman yang benar. Dan kita akan terhindarkan dari kekafiran, yang nanti kalau kafir, kita akan masuk neraka jahanam yang sisanya sangat pedih selama-lamanya. Nauzubillah. Insya Allah demikian. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, sekali lagi saya mengajak, ya, kita mengajak dalam seri dakwah ilahullah ini, dalam The Islamic Shadow Presentation, untuk kepada kita semuanya, seluruh manusia, supaya menguatkan keimanan, ketakwaan, dan bagi mereka saudaraku yang belum muslim, supaya segera muslim, segera masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illallah wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.